إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا marilah kita berbahagia bergembira pada hari yang fitri ini akan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, karena memang Allah Azza wa Jal perintahkan kita agar kita bergembira padanya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan ini, marilah kita memperbaiki daripada niat-niat kita mendatangi majelis ini dalam rangka ibadah kepada Allah dan dalam rangka syukur kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam karunia, nikmat-nikmat kepada kita yang tiada tara besarnya. Allah menyatakan wa asbaba alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia telah menyempurnakan untuk kalian nikmat-nikmat-Nya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan sungguh manusia sangat zalim dan sungguh sangat ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Ada satu kisah disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah tentang dua anak Adam. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Ingatlah, bacakan kepada mereka dua kisah putra Adam, Qabil dan Habil, sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassirin, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji keduanya dengan perintah untuk memberikan kepada Allah Azza wa Jal kurban, ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil adalah seorang yang berprofesi dalam hal pertanian, bercocok tanam. Sedangkan Habil berprofesi sebagai peternak kambing. Maka Qabil dia memberikan untuk Allah Subhanahu wa taala dari hasil panennya bagian-bagian yang jelek. Sedangkan Habil dia memilihkan kambing yang paling gemuk dan paling dia cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun menerima daripada salah satu dari keduanya dan menolak daripada yang lainnya. Fa taqabbala min ahadima wa lam yataqabbal min al-akhar. kurban yang diberikan oleh Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kurban yang diberikan oleh Qabil tidak diterima, maka terjadilah hasad, iri dengki terhadap apa yang terjadi. Habil pun kemudian diancam oleh saudaranya, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu. Maka Habil mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya meminta, Allah hanyalah menerima ibadah kurban dari orang-orang yang bertakwa. Lain basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak, kalaupun engkau akan menggerakkan tangan membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Ini aku Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya aku begitu merasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik litakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u dhalimin. Aku menginginkan dengan itu engkau akan datang kepada Allah dengan membawa dosaku dan dosa dirimu, dosa membunuh diriku dan dosa yang telah kamu kerjakan itu sendiri, sehingga kau pun menjadi ashabun nar, penduduk neraka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Ini merupakan peringatan, peringatan dari saudaranya Habil supaya Qabil kemudian memiliki rasa takut kepada Allah, diingatkan dengan neraka. Akan tetapi Qabil tetap dia menjalankan niatannya, fatawa lahu nafsu qatla akhi faqatala, sehingga kemudian dia pun membunuhnya, fa'asbaha minal khasirin, sehingga jadilah Qabil orang-orang yang merugi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, terjadi pembunuhan pertama kali di atas muka bumi, pembunuhan pertama kali yang dilakukan oleh Qabil kepada saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang yang membunuh, dia membunuh satu jiwa, ya, membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Allah menyatakan, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh fa ka'annama qatalan nasa jami'a. Karena itu, kami tetapkan pada Bani Israel, siapa saja yang membunuh satu jiwa, membunuh satu nyawa, bukan disebabkan karena jiwa ini membunuh jiwa yang lain, atau bukan disebabkan karena jiwa ini membuat kerusakan di atas muka bumi, maka seolah-olah si pembunuh tadi membunuh manusia seluruhnya. Dosa yang tiada tara besarnya, membunuh jiwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap pembunuhan yang ada di atas muka bumi ini, seluruh dosanya ditanggung oleh Qabil tanpa mengurangi dosa masing-masing pembunuh tersebut. Rasulullah memberitakan, la tuqtal nafsun zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min jamiha. Wa dzalika li'annahu awwal man sanna qatl. Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim di atas muka bumi ini melainkan bagi putra Adam yang pertama tadi, dia memiliki bagian dosa karena dialah yang pertama kali melakukan pembunuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah, perkara pembunuhan bukanlah perkara yang remeh. Pembunuhan adalah perkara yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hak sesama hamba. Sebagaimana salat adalah pertama kali dihisab antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuqda bainal ibad bainan nas yaumil qiyamah siddima. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan, diperhitungkan pada hari kiamat nanti adalah perkara darah di antara sama manusia. Jadi perkaranya bukan perkara yang remeh, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya dosa membunuh jiwa diiringkan penyebutannya dengan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa 'adzaban yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yaqlut fihi muhana. Dan orang-orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan berjumpa dengan azam, nama salah satu lembah di dasar neraka jahanam. Tidaklah gunung-gunung yang besar ditaruh di tempat tersebut, melainkan akan hancur lebur. Bagaimana kiranya dengan manusia? Yudha'af lahul azab, dilipat gandakan baginya azab bagi para pembunuh jiwa yang Allah haramkan. Karenanya Rasul menyatakan bahwasannya qatlun nafs bi ghairi haq itu merupakan termasuk daripada al-mubiqat, perkara yang akan membinasakan. Beliau menyatakan istanibus taba al-mubiqat, jauhlah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah qatlun nafs allati haramallah illa bil haq, yang membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Siapa jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 kelompok manusia yang Allah haramkan darahnya, tidak boleh ditumpahkan. Yang pertama adalah seorang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi orang yang membunuh jiwa muslim. Allah menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang bunuh satu jiwa yang mukmin dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Allah melaknatnya dan Allah sediakan baginya azab yang besar. Na'udzubillah. Ini keadaan orang yang membunuh jiwa mukmin. Allah siapkan azab yang sangat besar, Allah murkai dia dan Allah laknat dia. Bahkan di situ disebutkan khalidan fiha, tinggal dalam waktu yang sangat lama di dalam neraka jika dia seorang mukmin. Kalau dia pembunuh yang adalah seorang kafir, tentunya khalidan fiha selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La jawalu dunya ahwan 'indallahi min qatli mu'min." Hancurnya dunia ini, musnahnya dunia ini jauh lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya satu jiwa yang beriman. Beliau juga menyatakan, "Law ana ahlas sama wa ahlal ardi ishtaraku fi qatli rajulin mu'min lakabbahumullah finnar." Seandainya saja seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi berserikat, ya, ada andil dalam pembunuhan satu orang mukmin, niscaya Allah akan telungkupkan mereka semua di dalam neraka. Bukan main. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang membunuh jiwa yang beriman. Nas'alullah salamah wa afiyah. Ada satu kisah disebutkan oleh Bukhari Muslim dalam sahihnya. Di saat Usama bin Zaid bersama sekelompok pasukan untuk menyerang satu kelompok kafir harbi Bani Juhainah. Kemudian mereka, pasukan kaum muslimin, mampu untuk menguasai Bani Juhainah tersebut. Ada salah seorang yang lari, yang dikejar oleh Usama bin Zaid dengan satu orang Ansar. Kemudian setelah tertangkap, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Usama bin Zaid kemudian menusuknya, menikamnya sehingga mati. Berita tersebut sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ya Usama, limadza qatalta? Wahai Usama, kenapa kamu bunuh dia? Maka Usama menyatakan, ya Rasulullah, auja'a fil mu'minin. Orang ini telah melukai banyak orang-orang yang beriman, ya Rasul. Wa qatala fulanan wa fulanan wa fulanan. Dia telah membunuh fulan, disebutkan sama Usama sekian banyak orang yang dibunuh oleh orang ini. Fahamaltu alaih, sehingga aku pun sangat gregetan sama orang ini. Fa'idha ro'asaih, qala la ilaha illallah. Di saat dia melihat pedang, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya Rasul. Aku telta, kata Rasul. Apakah kamu kemudian membunuhnya? ya Rasul, innama khaufan, innama qalaha khaufan min akhilah. Dia mengucapkan itu hanya karena takut pedang, ya Rasul. Apa tata? Ditanya oleh Rasul. Apa kamu bunuhnya? Akhirnya suaminya, iya. Naam, ya Rasul. Saya bunuhnya. Ya Usamah, kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah. Wa Usamah, apa yang akan kamu perbuat dengan kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan di saat dia datang dengan membawa kalimat tersebut di hari kiamat? Diulang-ulang sama Rasulullah kalimat tersebut, sehingga Usamah mengatakan, ya Rasulullah, istaghfir, wahai Rasul, mohonkan ampun untukku, ya Rasul, mohonkan ampun untukku. Tetapi Rasul tetap mengucapkan, kaifa tasna bila ilaha illallah, kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'a yaumul qiyamah. Apa yang bisa kamu perbuat dengan la ilaha illallah di saat datang pada hari kiamat nanti? Sampai-sampai Usamah menyatakan, tamanna itu an akuna la aslam qabla dzalikal yaum. Sungguh aku sangat berharap aku belum masuk Islam sebelum hari itu. Dosa yang sangat besar. Bayangkan keadaan seseorang di medan jihad, medan perang, ya. Bayangkan. Dalam keadaan yang demikian, seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak boleh dibunuh. Padahal korinah-korinah sangat jelas. Dia hanya takut terhadap pedang. Tetapi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan menghalangi seseorang semestinya untuk membunuhnya. Jiwa seorang mukmin begitu sangat berharga. Bagaimana keadaan seseorang yang membunuh dengan entengnya, dengan mudahnya, bukan di dalam keadaan perang. Yang dibunuh adalah orang-orang muslimin yang setiap saat, setiap waktu menjalankan perintah-perintah Allah. Bahkan sebagian mereka mengajar anak-anak baca Al-Quran, ngajar ngaji, dibunuh. Wallahul musta'an. Ini yang pertama, kaum muslimin. Membunuh jiwa yang beriman. Perkaranya bukan perkara yang enteng. Perkara yang sangat besar, sangat berat hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jiwa yang ketiga, keempat dan yang kelima. Kedua, ketiga dan yang keempat adalah orang kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man. Orang kafir zimmi adalah kafir yang berada di lingkungan kaum muslimin, mendapat jaminan keamanan oleh kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin. Rasul menyatakan, man qatala qatilan min ahli zimmah lam yajid riha jannah yawmal qiyamah. Wa inna riha la yujad nasirat arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan bisa untuk mendapati bau surga pada hari kiamat nanti. Padahal bau surga bisa tercium dalam jarak 40 tahun. Rasulullah juga menyatakan, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, tidak boleh dibunuh, maka dia tidak akan mendapati baunya surga. Orang kafir musta'man, yang orang kafir yang datang ke negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah. Jaminan keamanan ini berlaku walaupun yang menjamin adalah orang mukmin yang paling rendah statusnya. Rasulullah SAW menyatakan, "Dhimmatul mu'minin wahidah, yat'a biha adnahum." Jaminan seorang mukmin itu satu. Walaupun jaminan tersebut berasal dari orang yang paling rendahnya mereka. Orang mukmin yang paling rendah memberikan jaminan bahwa fulan tidak boleh diganggu. Fulan ini orang kafir, enggak boleh diganggu, maka haram mengganggunya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa in hadu minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah, tsumma ablighu ma'mana." Apabila ada seorang musyrik minta perlindungan kamu, minta jaminan keamanan kepadamu, maka berikan jaminan keamanan. Kemudian tempatkan dia di tempat yang aman. Diberi jaminan. Maka keempat perkara ini, keempat kelompok atau golongan manusia, mukmin, kafir zimmi, kafir mu'ahad dan kafir musta'man, semuanya tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Kalau sampai membunuhnya, maka ancamannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian perkara yang berikutnya adalah membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala jamaah Quran menyatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian. Orang yang membunuh dirinya dengan sesuatu maka dia akan diadab dengan sesuatu tersebut. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis muttafaqun alaih, man qatala nafsahu bi syai' fid dunya udziba bihi fil akhirah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diadab dengannya di akhirat. Na'udzubillah. Alladzi yakhluqu nafsaha yakhluquha yawmal qiyamah. Walladzi yad'unuha yad'unuha yawmal qiyamah fil nar. Orang yang mencekik lehernya, gantung diri, maka dia pun akan mencekik lehernya di akhirat nanti di neraka. Orang yang menusuk tubuhnya, maka dia pun juga akan demikian. Rasul menyatakan, man taroda min jabal, faqatala nafsah, fahuwa fi nari jahannam, yataroda fihi, khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang terjun dari bukit, dari gunung, jatuhkan dirinya, kemudian mati dia, maka dia berada di neraka jahannam. Kemudian dia terjun dari neraka tersebut, khalidan mukhalladan fiha abada, selama-lamanya. Wa man tahassa samman faqatala nafsah, orang yang meneguk racun sehingga mati dia, minum baygon ya, racun serangga ataupun yang semisalnya, naudzubillah, sampai mati dia, fa samu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada, maka racunnya itu berada di tangannya, dia teguk setiap saat setiap waktu di dalam neraka jahannam selama-lamanya. Wa man qatala nafsahu bi hadidah, orang yang membunuh dirinya dengan pisau, dengan pedang, atau dengan senjata-senjata tajam yang lain, maka dia akan mengadab dirinya sendiri. Ya jauh bihabat, dia akan menusuk-nusuk tubuhnya dengan senjatanya tersebut. Fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abad. Di neraka jahannam selama-lamanya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Lantas bagaimana keadaan seseorang yang di samping dia membunuh dirinya dan membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bom-bom bunuh diri. Nasallahu salama wal afiyah. La haula wala quwata illa billah. Dengan akal mana kemudian seseorang mengatakan bahwa ini adalah jihad? Akal mana yang akan bisa membenarkannya? Nauzubillah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini sama sekali bukan jihad. Ini sama sekali bukan jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kana fi man kana qablakum rajulun bi jurhun, dahulu pada orang-orang sebelum kalian ada seseorang yang terluka parah. Terluka parah dalam jihad. Fajazi'a, akan tetapi dia tidak sabar. Fa akhadha saifan fa hazza biha yadah, kemudian dia memegang ataupun mengambil pedang, kemudian dia potong tangannya. Famarok Adam hatamat, dan terus darah tersebut mengalir, mengalir, mengalir hingga dia pun meninggal dunia. Faqala Allah Taala, maka Allah Taala menyatakan, badaroni abdi binafsi haramtu alaihi jannah. Perhatikan ini, dalam jihad, di dalam jihad yang syar'i, membunuh diri itu Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Hambaku ini telah mendahuluiku dengan membunuh dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Wallahul musta'an. La haula wala quwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Kepada jalan yang lurus. Kepada ilmu dan amal. Islam dijalankan bukan hanya sekedar dengan hamas, dengan perasaan, dengan semangat, tidak, tetapi dengan ilmu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Tentu berbeda orang yang berada di atas bayyinah dengan orang-orang yang menjalankan Islam hanya semata-mata semangat dan kesemburuan saja. setan begitu sangat pandai dalam menipu manusia. Bagi orang-orang yang suka kelalaian, maka dia akan mengajaknya kepada kemaksiatan. Tetapi bagi orang-orang yang suka dan ingin untuk membela agama, maka setan akan datang dari sisi ekstrim dan radikal dalam beragama. Naqtabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallallahu ala atma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.